السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، قال أبو عبد الله، قال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله تعالى: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا أنهم كانوا يستقرؤون من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كتب عبد الرحمن السلمي رحمه الله telah menyampaikan kepada orang kepada kami orang-orang yang membacakan Quran kepada kami, yang dimaksud para sahabat, karena beliau adalah tabi'i rahimahullah. Haddatsana alladziina kaanu yuqri'uunana annahum kaanu yastaqri'uuna minan nabi, menyampaikan kepada kami orang-orang yang membacakan kepada kami Al-Qur'an, yakni para sahabat yang mengajarkan kepada kami Al-Qur'an, bahwa mereka meminta dibacakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Idza ta'allamu 'ashra ayatin lam yakhlifuha hatta ya'malu bima fiha, setelah mereka membaca mendapatkan 10 ayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mereka tidak melampauinya hingga mereka mengerjakan apa yang terkandung di dalamnya. فَتَعَلَّمْنَا الْقُرْآنَ وَالْعَمَلْ جَمِيعًا, maka kami pun mempelajari Al-Quran dan mempelajari pengamalannya sekaligus. Demikian kata para sahabat. Kata tabi'i tadi, para sahabat yang membacakan dan mengajarkan kepada kami Al-Quran, mereka semuanya berkata. Berarti bukan satu. Mereka semua para sahabat yang mengajarkan kepada kami Al-Quran, mereka meminta kepada Nabi untuk diajarkan Al-Quran. Dan tidak lewat 10 ayat, mereka menyatakan cukup, kami akan mengerjakan. Setelah mereka mengerjakan, mereka datang lagi kepada Nabi, zidna ya Rasulullah, tambahi kami ya Rasulullah. Maka ditambah lagi. Dan tidak melampaui 10 ayat, mereka mengerjakan lebih dulu, baru kemudian mereka memberikan dan meminta tambahan kembali. Dan beginilah keadaan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dan mereka berkata, fata'allamna al-Qur'ana wal'amala jami'an, maka kami mempelajari Al-Quran dan mempelajari pengamalannya sekaligus. Khun ibn a'azakumullah, terkul i'timar, terkul amal, ini ada dua macam. Yang namanya meninggalkan ilmu, tidak mengamalkan ilmu, ada dua. Yang pertama, terkul i'timar bil wajibati syar'iyah. Yang pertama, tidak mengerjakan ilmu dari perkara-perkara yang wajib dikerjakan, yani wajibat syar'iyah. wa tarad intiha anil muharramati syar'iyyah, atau tidak mau menghentikan apa-apa yang sudah diharamkan secara syar'i. Maka hadza kabirah min kabair adz-dzunub. Ini adalah dosa dari dosa-dosa besar. Wa alaihi tahtuhmal al-ayat wal ahadits al-mutawa'idah min tarkil 'amal bil 'ilm. Dan ini ditafsirkan ke sini semua ayat-ayat dan hadis yang mengancam mereka-mereka yang tidak mengamalkan ilmu. Qul inna a'udzukum billah. Ancaman-ancaman dalam Quran dan dalam sunnah sekian banyak. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Besar kemurkaan Allah pada kalian yang berbicara dengan lisan kalian tetapi kalian sendiri tidak mengamalkannya. Ini ancaman dengan kemurkaan. Ini mereka-mereka yang berbicara ilmu di mulutnya tapi tidak mengamalkan ilmu yang dipelajarinya. Lima taquluna ma la taf'alun? Mengapa kalian berbicara apa-apa yang kalian sendiri tidak mengerjakannya? Kabura maqtan 'indallah, sungguh sangat besar kemurkaan Allah pada kalian. An taqulu ma la taf'alun? Kalau kalian berbicara apa yang kalian sendiri tidak kerjakan. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala mengancam dalam Al-Qur'an. Walaupun bahasanya terhadap Yahudi, tetapi termasuk yang terancam adalah semua yang seperti mereka. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Kalian memerintahkan manusia dengan kebaikan-kebaikan, ini dengan ilmu. Wa tansawna anfusakum, tetapi kalian sendiri melupakan diri-diri kalian sendiri. Qul inna a'udzubikum, ini juga ancaman. Sampai Allah katakan afala taqilun, apakah kalian tidak berakal? Antum tatlunal kitab, padahal kalian membaca Alkitab, ini memiliki ilmu. Membaca Alkitab, membaca kitab yang Allah turunkan pada mereka. Ini ancaman bagi Yahudi dan bagi mereka-mereka yang mengikuti jalannya Yahudi. Punya ilmu tapi tidak beramal. Dan ancaman-ancaman Rasulullah SAW juga sangat banyak terhadap mereka-mereka yang memiliki ilmu tapi tidak mengamalkan. Ancaman-ancaman tersebut terkena dan ditafsirkan pada orang yang seperti ini, meninggalkan kewajiban-kewajiban syar'i yang dia sudah pelajari atau mengerjakan larangan-larangan syar'i yang haram yang dia sudah pelajari. Kemudian ada yang kedua, bentuk yang kedua dari meninggalkan amal, yaitu tarkul mustahabbat, meninggalkan perkara-perkara mustahab. Perkara mustahab memang perkara yang tidak wajib. Tetapi kalau dia sudah mengetahui bahwa itu adalah mustahab, sesuatu yang bagus, dicintai oleh Allah, dicintai oleh Rasulullah SAW, itu adalah perkara yang mahbub indallah, maka dia tidak mengerjakan, berarti dia tidak mengamalkan ilmunya. Dia tahu itu bagus, tapi tidak dikerjakan. Ini juga orang yang meninggalkan pengamalan ilmu yang diketahuinya. Tetapi yang ditinggalkan perkara bukan perkara yang wajib, perkara yang anjuran sifatnya mustahab. Atau sebaliknya, tidak meninggalkan yang makruh-makruh, yang dilarang dalam artian karahiyah, dalam artian makruh, yang tidak disukai oleh Allah, tidak disukai oleh Rasulnya, tapi tidak sampai kepada yang haram. Ikhwan ibn na'azakumullah, kalau ada orang yang meninggalkan perkara-perkara yang sifatnya mustahab, dosa atau tidak dosa? Tidak dosa. Kalau orang mengerjakan sesuatu yang sifatnya makruh, seperti makan bawang putih misalnya, apakah dia dosa atau tidak dosa? Tidak dosa. Tetapi yang dipertanyakan adalah, kamu sudah tahu itu makruh, kamu sudah tahu ini adalah mustahab, kenapa enggak dikerjakan? Kerjakan yang mustahabat, hindari yang makruhat. Kalau dikatakan terancam dengan ancaman-ancaman tadi, memang tidak terancam. Ancaman ayat dan hadis dari orang-orang yang tidak mengamalkan ilmu, orang ini tidak terancam dengan ancaman-ancaman berat itu. Illa, hanya saja, annal alim wa talabul ilmi yanbaghi lahum al-muhafadzah 'ala sunan, hanya saja khususnya para pencari-pencari ilmu atau para ulama atau para dai atau orang-orang yang berkecimpung dalam dakwah, semestinya mereka menerapkan yang mustahabat dan mereka jauhi yang makruhat. Kenapa demikian? Karena itu akan mendukung hafalnya ilmu yang kamu pelajari. Yani muhafadzah 'ala sunani, berarti dia akan terdukung untuk memelihara sunnah-sunnah yang dia ketahui. wajtinabil makruhat, dan juga menjauhi yang makruh-makruh agar dia terpelihara ilmunya bahwa itu makruh, ini sunnah. Lihat ikhwan fillah na'azakumullah, berarti kalau meninggalkan pengamalan ilmu dari sisi pertama atau bentuk yang pertama, tidak mengerjakan yang wajib-wajib atau mengerjakan yang haram-haram, maka orang ini terancam dengan ancaman-ancaman berat, ancaman orang-orang yang berbicara dengan mulutnya tetapi tidak mengamalkan dengan perbuatannya. Kabura maqtan, besar kemurkaan Allah pada orang yang demikian. Sekarang jenis kedua, tidak mengamalkan yang mustahabbat dan tidak meninggalkan yang makruhat. Khana ibn a'azakumullah, kalau dikatakan sampai kepada dosa, tidak memang. Tetapi kejelekannya pada satu sisi, yaitu kamu akan lupa kalau itu sunnah. Kamu akan lupa nantinya kalau itu mustahab. Dan akan lupa kalau yang ini makruh. Akan hilang ilmu dari kamu ketika kamu tidak mengamalkannya. Oh, ini kan cuma mustahab, enggak wajib. Oh, ini kan cuma makruh, enggak haram, enggak apa-apa dikerjakan. Akhirnya orang ini dalam keadaan tidak terbiasa dengan mustahabat dan tidak terbiasa meninggalkan yang makruhat. Suatu saat ilmu yang pernah dia pelajari bahwa ini mustahab, ini mustahab, ini mustahab, akan silang, hilang dari dirinya. Ilmu yang dia ketahui tentang ini makruh, ini makruh, ini makruh, akan hilang, lupa. Bagaimana Ustaz? Jadi boleh apa enggak boleh? Anu, seingat saya kayaknya makruh ya, tapi saya lupa itu hadisnya di mana. Kayaknya itu sepertinya dianjurkan. Karena dia enggak pernah kerjakan. Tapi kalau dia selalu mengerjakan, dia akan yakin itu adalah sesuatu yang mustahab. Karena dia sampai hari ini masih mengerjakan. Demikian pula yang makruh. Hadza karahiyah, makruh. Saya meninggalkan sejak saya mendengar hadisnya waktu itu di majlis syaikh, saya mendengar sampai hari ini saya meninggalkannya. Ingat terus, enggak pernah lupa. Qanibidina azakumullah. Berarti kejelekannya dari sisi ilmunya akan lenyap. Disebutkan oleh Imam Al-Lalikai rahimahullah, dinukil ucapannya oleh Syekh Abdul Salam bin Barjis Ali Abdul Karim, penulis buku kita ini, tetapi dalam kitab Durut oleh Imam Bisunnah, dinukilkan di sana bahwa Imam Al-Lalikai menyatakan, boleh kita meninggalkan sesuatu yang sifatnya mustahab, tapi dengan catatan tidak meninggalkan keyakinan bahwa itu sunnah. Yang kedua, tidak meninggalkan selama-lamanya. Ya, ini mana yang kedua adalah, hendaklah menerapkan suatu saat. Kalau meninggalkan terus-menerus, apa jadinya nanti? Berarti kamu gak nganggap itu baik. Iya kan? Ini mustahab. Ini sesuatu yang baik. Mustahab, dianjurkan, walaupun tidak wajib. Kamu pelajari dan kamu tahu itu mustahab. Tetapi karena merasa itu tidak wajib, gak pernah dikerjakan sampai matinya. Berarti orang itu berdusta menyatakan, saya yakin ini baik. Kadzab. Kalau kamu yakin itu baik, kapan pernah kamu kerjakan? Sehingga dikatakan berbeda meninggalkan yang mustahab sesekali dengan orang yang meninggalkan terus-menerus. Berarti dia dalam keyakinannya menganggap itu tidak baik. Kalau dia yakin itu baik, pasti akan dia kerjakan suatu saat. Qanibidina azakumullah, berarti meninggalkan sesuatu yang mustahab, sesuatu yang memang tidak dosa, tetapi jangan meninggalkan keyakinan kalau itu adalah baik, itu adalah mustahab, akidah itu baik. Saya tidak mengerjakannya bukan berarti bahwa itu adalah perkara yang jelek, tidak. Qanibidina azakumullah, sebagaimana Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah, selama saya di sana 1 tahun, beliau dalam keadaan tidak memakai sendal salatnya masuk ke masjid. Tetapi beliau pernah bercerita, demi Allah, aku pernah memakai sendal ke masjid ini beberapa saat, beberapa lama. Tetapi ketika melihat ada orang-orang bodoh ikut-ikutan memakai sendal dalam keadaan tidak mengerti kewajiban untuk membersihkan sendal sebelum masuk. Akhirnya mereka melihat syekhnya pakai sendal, dia pakai sendal seluruhnya, tetapi syekh paham ucapan Rasulullah SAW, falyanzur fi na'alayhi, hendaklah lihat 2 sendalnya, barangkali fihi adha atau qadar, falyamsahhu, hendaklah digosokkan, dibersihkan. Ini tidak dikerjakan. Mengerjakan sunnah pakai sendalnya mengikuti syekhnya, tetapi tidak mengerjakan untuk membersihkan sendalnya sehingga blok dari pasar segala macam masuk ke dalamnya. Maka kata saya, maka aku hentikan karena khawatir dengan kebodohan mereka yang akan mencoret atau mencoreng indahnya sunnah. Qul inna a'udzubikumullah, apa maknanya? Maksudnya beliau meninggalkan sesuatu yang mustahab, sesuatu yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk dipakai. Shallu fi ni'alikum, pakailah sendal. Salatlah kalian dengan sendal-sendal kalian. Qul inna a'udzubikum muslimin yang saya hormati. Tetapi beliau yakin itu bagus dan baik, sunnah walau alal mafrushat. Ketika ditanya, bagaimana hukumnya sunnah walaupun di atas permadani yang tebal, kata Syekh, tetap sunnah mustahab walaupun di atas permadani, salat memakai sendal. Adapun aku tidak mengerjakan karena begini-begini, diceritakan oleh beliau. Ya, ini pernah beliau mengerjakan. Dan suatu saat, di saat-saat dia tidak melihat adanya fitnah-fitnah, salah paham dari manusia, dia akan mengerjakan juga. Yang demikian menunjukkan fiqihnya beliau, dan menunjukkan bahwa meninggalkan sunnah itu ada dua. Meninggalkan mustahab. Meninggalkan mustahab terus-menerus, berarti dia tidak menganggap itu baik. Yang kedua, meninggalkan mustahab dengan anggapan bahwa itu merusak, itu jelek, itu mengotori masjid dan sebagainya, ini yang berbahaya, ini musuh-musuh sunnah. Khunibirina azakullah, berarti meninggalkan mustahab dikatakan oleh Imam Al-Likai ada beberapa syaratnya. Di antaranya adalah, satu, tidak meninggalkan keyakinan bahwa itu baik. Yang kedua, hendaklah berazam, bertekad, suatu saat saya akan kerjakan. Khunibirina azakullah, muslimin syarmati. Dikatakan selanjutnya oleh Ibnu Jauzi rahimahullah, wal miskin kullal miskin man dha'a umruhu fi ilmin lam ya'mal bihi. Sungguh kasihan dan sangat kasihan orang yang habis waktunya, habis umurnya untuk suatu ilmu yang dia tidak kerjakan. Kasihan, habis ilmunya untuk mempelajari ilmu, ilmu yang lam ya'mal bihi, ilmu yang dia tidak mengerjakannya. Fafatahu ladzatuhu dunya. Kenapa miskin kullal miskin? Karena dia hilang waktu kehidupan dunianya, kelezatan-kelezatan dunianya hilang. Kenapa? Sibuk dengan belajar-belajar, menghafal, belajar, menghafal. Berarti kehidupan dunia hilang, akhiratnya juga hilang. Wa khairatil akhirah, dan fatahu, hilang juga kebaikan-kebaikan akhiratnya. Berarti la dunia walal akhirah. Orang-orang ahli dunia berfoya-foya, berlezat-lezat dengan dunia, di akhirat dia'adab. Ahlul iman berpayah-payah di dunia dengan ilmu wal amal, tetapi di akhirat dia mendapatkan keselamatan. Tetapi orang ini belajar-belajar, habis ilmunya, hilang lezat dunianya, tetapi tidak mengamalkan, maka dia dalam keadaan akhiratnya pun tidak mendapatkan apa-apa. Al-miskin kullal miskin. Dia tidak mendapatkan apapun, bahkan sebaliknya, dia mendapatkan ancaman karena dia tahu ilmu tapi tidak beramal. Berarti ilmunya menjadi hujjatun alaihi. Faqadima muflisan. Maka dia menghadap dengan kepada Allah dengan muflis, dengan bangkrut, tidak memiliki pahala apapun. Ma quwwatil hujjati alaihi, bersama kuatnya hujjah yang menyalahkan dia. Sangat kuat karena dia tahu, bahkan hafal, bahkan mengerti, bahkan faqih. Intah. Selesai pembahasan yang kedua. Pembahasan yang ketiga, al-a'iq tsalits adalah al-i'timad 'ala al-kutubi duna al-ulama. Bersandar hanya dengan buku, kitab tanpa ulama. Kata penulis rahimahullah, yara ba'du at-talabah min nafsihi qudrah ala akhdh al-ilmi min kutub min al-kutubi duna ar-ruju' ila al-ulama. Beberapa pencari ilmu melihat dirinya mampu, ini merasa mampu untuk membaca kitab-kitab para ulama, untuk mengambil ilmu langsung dari kitab-kitab para ulama tanpa merujuk kepada ulama yang hidup untuk menjelaskan ungkapan-ungkapan dalam kitab tersebut, untuk menjelaskan muskilah-muskilahnya. Yang seperti ini, kata Syekh rahimahullah, hadhihi thiqah bin nafsi da'un. Kepercayaan diri yang seperti ini penyakit. Da'un, طالما رأيتها صرعان منبوذين وعن عداد أهل العلم مبعدين. Penyakit yang menjauhkan seseorang dari ilmu dan menjauhkan seseorang dari ulama. Nunggu fatwa ulama diajak, nunggu ulama NU, nunggu ulama ini, ulama semua nih, sampai nunjuk ke maktabahnya, ini ulama kita semua, ngapain nunggu ulama fatwa ulama, tanya syekh. Orang tanya syekh disalahkan, nunggu fatwa para ulama disalahkan, nunggu nanti kita mau telepon mau tanya, sedang menulis pertanyaan dan tunggu jawaban kirimannya. Masya Allah, ini seorang yang Masya Allah mengakui kedudukan para ulama dan mengamalkan ucapan Allah Subhanahu wa taala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, tanyakanlah kepada orang-orang yang ahli ilmu kalau kalian tidak mengetahui. Tetapi orang yang mengamalkan Quran ini disalahkan dan dikatakan NU lah, nunggu ulama katanya. Kamu itu NU, nunggu ulama katanya. Kamu ini begini, kamu itu begitu. Kemudian bangga dengan ulama yang dia punya. Ini ulama saya. Ada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ada Ibnu Qayyim rahimahullah, ada Imam Ahmad, ada Imam Syafi'i, ada Imam buku-bukunya dia disebutnya semua satu-satu. Qanibirin a'azakumullah. Seakan-akan itu adalah gurunya dia secara langsung. Padahal Qanibirin a'azakumullah, kepedean yang demikian dikatakan oleh Syekh da'un udal, penyakit yang membinasakan, penyakit yang sangat berbahaya. Ma'aktsar khata'uhum, betapa banyak kesalahan-kesalahan mereka. Wa'abad naja'atuhum, dan betapa jauh jalan mereka. Wa asna' tanaqudahum, dan betapa jeleknya tanaqud yang ada pada mereka, betapa jeleknya kontradiksi yang ada pada mereka. Katanya bilang gini, tapi begitu. Katanya bilang begitu, tapi begini. Kontradiksi semuanya kalimat-kalimatnya. Karena memang mereka tidak terbimbing dengan ulama. Imam Syafi'i menyatakan, "Man tafaqqaha min butunil kutub dhayya'al ahkam." Kata Imam Syafi'i rahimahullah, siapa yang bertafaqquh mempelajari fiqih dari perut-perut buku, perut-perut kitab saja, bayya'al ahkam, mereka menyia-nyiakan hukum-hukum, mereka akan kehilangan syariat hukum. Khonibirin a'azakumullah, demikian ucapan Imam Syafi'i rahimahullah. Wa ba'duhum, dan selainnya para ulama berkata, min a'zamil baliyah tashayyukhus sahifah, termasuk sebesar-besar bencana adalah tashayyukhus sahifah, mensyekhkan buku. Ini termasuk bencana, sebesar-besar bencana tashayyukh as-sahifah. Sahifah itu lembaran-lembaran. Tashayyukh as-sahifah, mensyekhkan bukunya. Syekh saya ini, syekh saya otodidak, jadinya nyeleneh, aneh, tidak dikenal pendapat-pendapatnya oleh para ulama. Ditanyakan kepada syekh alim ulama, bingung semua. Maksudnya, katanya syekh, ada da'i di Indonesia yang da'i mengaku ahlu sunnah, yang katanya kullu bid'atin dolalah, kullu dolalatin finnar, semua bid'ah sesat, semua sesat dalam neraka. Maksudnya kesesatannya dalam neraka, pelakunya enggak. Karena Quran bilangnya, hadis bilangnya, kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin, semua dolalah, semua kesesatan finnar. Adapun pelakunya belum tentu. Kata Syekh Rabi waktu itu, ajib, madanbul bid'ah illam ya'mal bihin nas, apa salahnya si bid'ah kalau tidak dikerjakan oleh orang? Jadi bid'ahnya masuk neraka, orangnya enggak. Nah, apa salahnya bid'ah kalau enggak dikerjakan oleh manusia? Terheran-heran para ulama. Otodidak, mensyekhkan bukunya. Saya belajar dari ulama, ini ulama yang saya baca. Iya, yang kamu baca bukunya ulama, tapi ketika kamu baca, pemahamanmu benar atau enggak benar? Wallahu a'lam. Tepat atau tidak tepat? Wallahu a'lam. Kesimpulannya pas atau enggak pas? Wallahu a'lam. Tergantung kadar keadaanmu dan bagaimana bimbingan dari para ulama terhadapmu. Kalau engkau terputus hubungan dari ulama, khata'uhu akthar min sawabi, kesalahannya lebih banyak daripada kebenaran. Qala al-faqih Sulaiman ibn Musa rahimahullah, kana yuqal la ta'khudul Qur'an minal mushafiyyin walal ilma minas sahafiyyin. Kata Sulaiman ibn Musa, kana yuqal, kalau kalimatnya kana yuqal, bahwasanya dikatakan, artinya bukan satu orang ulama yang berbicara, sekian banyak ulama berbicara. La ta'khudu al-Qur'ana min mushafiyyin, jangan kalian ambil ilmu Qur'an dari mushafiyyin. Mushafiyyin itu yang pokoknya gurunya mushaf, bukan mushaf diterjemahkan sendiri. Hati-hati, jangan ambil ilmu dari mushafiyyin, tidak buka tafsir apapun, apalagi bahasa Indonesia. Buka Qur'an terjemahan dibaca, dalam terjemahan depak begini dan demikian, ini maksudnya berarti gini, berarti maksudnya begitu, diterangkan terus disimpulkan, diambil istimbat hukum, berarti berarti berarti dan seterusnya, dalam keadaan bahasa Arab saja dia gak ngerti, hanya ngertinya terjemahan. Begitu saya bandingkan terjemahan Ahasan dengan terjemahan depak, sepertinya maknanya begini. Masya Allah, ahli tafsir terjemah biterjemah, ada cara baru dalam menafsirkan. Menafsirkan Quran bil Quran, ada Quran bis sunnah, Quran bi aqwalis salaf, ini ada yang baru yang dalam tanda petik beda, terjemah biterjemah. Qulna a'udzubikumullah la ta'khudul qur'ana minal mushafiyyin, jangan ambil ilmu Qur'an dari mereka yang gurunya hanya kertas-kertasnya saja, tidak dia terbimbing dengan para ulama untuk menafsirkan satu ayat demi satu ayat, tidak terbimbing dengan mereka para ahli ilm, para mufassirin. Qulna a'udzubikumullah. Yang kedua, wala ta'khudul ilma 'anil sahafiyyin, dan jangan ambil ilmu dari para sahafiyyin. Sahafiyin adalah mereka-mereka yang gurunya hanya lembaran-lembaran kertas, gurunya hanya buku-bukunya. Khana bin a'azakumullah. Berkata beliau rahimahullah, bahwasannya waqad sabaqa, nah, qala rahimahullah, kana yuqala ta'khudul Qur'an minal mushafiyin walal ilma minas sahafiyin. وقال الإمام سعيد ابن عبد العزيز التنوخي رحمه الله وكان يساوى بالأوزاعي, bahwa beliau ini kedudukannya disamakan dengan Al-Auza'i dalam ilmu. Imam Sa'id ibn Abd al-Aziz At-Tanukhi, kana yuqah, kata beliau bahwasanya dikatakan, la tahmilul ilma an sahafi, jangan kalian mengambil ilmu dari sahafi, dan jangan pula ta'khudul Qur'ana min mushafi. Sama ucapannya dengan ucapan Sulaiman bin Musa rahimahullah. Maka mereka para ulama berarti ucapannya satu dengan lainnya hampir sama. La ta'khudul Qur'ana minas sahafi wa la ta'khudul Qur'ana minal mushafi wa la ta'khudul ilma minas sahafi. Jangan ambil Qur'an dari mushafiyyin dan jangan ambil ilmu dari sahafiyyin. Mushafiyyin yang gurunya hanya cetakan mushaf saja, sedangkan sahafiyin yang gurunya hanya kertas-kertas dan buku-buku saja. Wa qadiman qila, dan dulu pernah dikatakan oleh para ulama, man kana syaikhuhu kitabuh kana khatauhu akthar min sawabih. Siapa yang syekhnya adalah bukunya, maka kesalahannya lebih banyak dari kebenaran-kebenarannya. Kesalahannya lebih banyak dari kebenarannya. Siapa yang gurunya adalah bukunya saja, maka dia akan lebih banyak mendapatkan kesalahan daripada kebenaran. Walaqad asana Abu Hayyan an-Nahwi hina maqal, dan sungguh bagus apa yang dikatakan oleh Abu Hayyan, seorang nahwi, ahli nahwu. Beliau berkata dalam syairnya, yadhunnul ghamru an al-kutuba tujdi, orang yang tertipu mengira bahwa buku itu cukup. Aghsa fahum al-idrak al-ulum, yadhunnu al-ghamru anna al-kutuba tujdi akha fahmin li-idrakil ulumi. Sebagian orang yang tertipu mengira bahwa itu cukup untuk bisa mendapatkan pemahaman dan mendapatkan ilmu. Wa ma yudri al-jahulu bi anna fiha ghawamid, dia tidak paham, orang yang bodoh ini, bahwa di dalam buku itu ada ghawamid, hayyarat aqlal fahimi. Dalam buku itu ada ghawamid, sesuatu yang tertutup, sesuatu yang tersembunyi, yang enggak bisa dipaham oleh akal-akalnya fahim, akal-akalnya orang cerdas. Akal orang cerdas saja tidak bisa memahami, apalagi kamu. Akal-akalnya orang yang hebat saja enggak bisa memahami, apalagi kamu. Artinya ada dalam buku-buku itu perkara yang rumit, sulit dipaham. Yang gampang dipaham saja ada yang bingung kok. Teman-teman kita itu datang berduyun-duyun 4-5 orang ke rumah saya dulu. Ustaz, ini apa betul? Katanya seorang yang wanita yang hamil tidak boleh dijimai sampai lahir. Hah? 9 bulan libur. Masya Allah. Ya kalau istrinya 2-3, kalau istrinya 1 bagaimana? Mustahil, enggak mungkin. Ustaz, dalam kitab Ustaz, benar Ustaz, hadisnya sahih. Kalau enggak salah hadisnya waktu itu, kalau enggak Bukhari Muslim. Dalam hati menyatakan enggak mungkin, tapi dia sudah mengatakan Bukhari dan Muslim. Penasaran saya, mana bukunya? Dibawakan kembali dia ke kos-kosannya, buka bukunya, ini Ustaz. Yang tidak hamil tidak boleh dijamai sampai haid, yang hamil tidak dijamai sampai lahir. Iya, maknanya memang seperti itu. Jadi Ustaz, libur 9 bulan. Sebentar, sabar. Ini pembahasannya pembahasan apa? Ternyata pembahasannya pembahasan membeli budak. Siapa yang membeli budak dalam keadaan dia tidak hamil, maka jangan dijimai sampai haid. Sekali haid, haid itu namanya istibra, pembebasan rahim. Sedangkan kalau dia dalam keadaan hamil, tunggu sampai melahirkan. Ini iddahnya orang kalau beli budak, maka ditunggu apakah dia hamil atau tidak dengan apa? Istibra, sampai sekali haid. Kalau dia hamil, maka itu adalah anaknya orang yang sebelumnya kan, maka tunggu sampai lahir baru jima. Subhanallah, mengerikan sekali. Kalau saja orang tadi otodidak, gak punya guru, dan saya ini gak punya ulama, apa jadinya kira-kira? Mengerikan sekali, lebih ekstrim daripada Khawarij. Liburnya sampai 9 bulan, bisa stres semua para laki-laki. Khamilina azakumullah. Dan masih banyak contoh-contoh yang seperti itu. Contoh-contoh yang mengerikan, yang sampai orang sujud panjang, telor-telor panjangnya. Lah ngapain sujud sampai kayak tidur begitu? Ustaz, ada dalam kitab Zadul Ma'ad ini, orang setengah-setengah agak bisa baca kitab. Di dalam kitab itu, saya tuh duduk tempat Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Dan pernah juga nengok majlisnya Syekh Muqbil rahimahullah. Enggak ada yang sujud kayak kamu. Apakah mereka enggak baca Zadul Ma'ad? Ada Ustaz, ini Ustaz bukunya. Disuruh 3 dhira'. Mau dia sujudnya 3 dhira'. Kalau diukur 3 dhira', kemudian kamu paskan, panjang sujudnya. Khonibina azakumullah, bagaimana dengan hadis yang pahanya disuruh tegakkan? Kalau panjang begitu, pahanya enggak tegak. Satu itu. Yang kedua, tentang apa yang dibacanya, ternyata babnya bukan bab tentang tempat sujud, tapi tempat sutrah. Ya kan tempat sutrah itu berarti tempat sujud, Ustaz. Kamu, tempat sujud sama tempat sutrah itu berbeda. Baina sutrah dan tempat sujud itu mamarusyah. Mamarusyah itu seukuran lewatnya kambing. Bahwa kalau ini sutrah, kamu sujud sekitar ini. Berarti kamu agak kesini sedikit, baru pas. Kalau ini dipahami seperti itu cocok. Tapi kalau dia baca sendiri, tafsirkan sendiri, otodidak, apa jadinya? Ini sangat berbahaya. Khata'uhu akthar min sawabi. Hadza 'ala al-fard. Ini kalau kita anggap semuanya cetakannya benar. Bagaimana kalau ada cetakannya salah? Sholat bawa gayung semua. Kenapa kok sholat bawa gayung semua? Di dalam Al-Quran, dalam kitab saya yang baca, kitab kuning itu, disebutkan barang siapa yang sholat hendaklah bil mighrafah. Mighrafah itu kan gayung. Mana mighrafah? Ternyata bukan mighrafah, ma'rifah, dengan ilmu. Loh, itu ada titiknya, Ustaz? Dikerik titiknya, ternyata entah tai lalat, entah kotoran, hilang, dikerok. Bukan ma'rifah, bukan mighrafah, ma'rifah. Khun bin a'azakullakum muslimin sarmati. Ini menunjukkan bahwa kalau otodidak itu begitu. Belum lagi istilahat. istilah-istilah setiap sahibul kitab dengan sahibul kitab yang lain berbeda. Bidang ilmu tertentu dengan bidang ilmu yang lain berbeda. Sehingga kamu akan dapati ketika membaca kitab Imam Ahmad rahimahullah, ada madkhal, pintu masuk untuk mempelajari mazhab Imam Ahmad. Mau mempelajari mazhabnya Malik, ada madkhal lagi. Mempelajari mazhabnya Fulan, ada madkhal lagi. Apa itu madkhal, pintu masuk? Maksudnya apa? Maksudnya kamu harus pahami istilah-istilah mereka sebelum kamu baca. Pelajari istilahnya. Kalau mereka maksudkan karahiyah, ana akrah, apa maksudnya? Apakah karahiyah itu tahrim atau karahiyah tanzih? Karahiyah itu tahrim, itu aku tidak suka. Maknanya aku tidak suka karena itu haram. Kalau kamu pahami dengan makruh, keliru. Karena tidak melewati pintunya tadi. Khana bin Azzaq, masing-masing madhab punya istilah-istilah sendiri. Kalau di sini memiliki 5-4 istilah, wajib, haram, mustahab, kemudian makruh, yang kelima mubah. Baik, ada yang punya 6. Wajib, fardu. Kok wajib sama fardu beda? Iya. Menurut kami salat 5 waktu itu fardu. Tetapi salat witir itu adalah wajib. Hah? Bagaimana? Jadi kalau mereka bilang wajib, maksudnya bukan wajib seperti sholat 5 waktu, bukan. Tapi menurut saya wajib itu karena Nabi tidak pernah meninggalkannya sampai akhirnya. Safaran wa habaran. Ketika dia hadir di kota ataupun dia safar keluar kota, tetap sholat witir. Berarti ini sesuatu yang terus-menerus dikerjakan. Ya sudah semestinya kita pun sama mengerjakan terus-menerus. Itu maksudnya beliau. Bukan saya mengatakan fardu. Kalau sholat 5 waktu itu fardu. Dibedakan antara itu. Berarti membaca kitab langsung dari buku-buku para ulama berbahaya. Bakal salah paham sekian banyak. Khata'u akthar min sawabih. Sebagaimana disebutkan di sini dalam syairnya, yadhunnul ghamru annal kutuba tujdi akha fahmin li idrakil ulumi. Dikira oleh orang yang tertipu bahwa buku-buku itu cukup bisa membuat dia paham dan memahami ilmu. Padahal dia tidak ngerti, orang yang jahul, orang yang bodoh ini, bahwa di dalam buku itu ada perkara-perkara yang rumit, yang membingungkan aklal fahimi, apalagi aklal jahuli. Aklal fahimi bingung. Idza runtal uluma bighairi syaikhin. Kalau engkau mencari ilmu tanpa syaikh, balalta anis siratil mustaqim. Engkau akan sesat dari jalan yang lurus. Wa tatabisul umura alayka hatta, dan akan tersamar bagimu urusan-urusannya kalau kamu langsung pada buku tanpa syaikh. Hatta takun adalla min tumal hakimi, hingga engkau tersesat lebih sesat daripada tumal hakim. Siapa tumal hakim? Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah pernah menceritakan tentang tumal hakim. Disebut hakim karena dia bijak, tetapi sering menjadi contoh orang-orang yang bodoh dan dungu karena dia bijak tanpa ilmu. Dia orang yang pengen berbuat baik sama semua orang, semua pihak. Sampai pada saat tertentu, mulai dia sambil semakin parah kesesatnya, kata Syekh, sampai dia menyatakan bahwa memberikan anaknya, anak perempuannya untuk dizinai orang laki-laki, dikatakan itu sedekah. Ini tuma al-hakim. Kata dia, ini kan sedekah, saya kan berbuat baik. Dia tidak memaksa, kita tidak memaksa. Dia, anak saya juga senang, dia juga senang. Kita memberikan sedekah. Astagfirullahaladzim. Abal, dia abal, sesat dia. Hatta adalla min tumal hakimi. Dikatakan oleh penyair tadi, kalau engkau belajar tanpa guru, engkau akan bingung dan engkau akan tersesat lebih daripada tumal hakimi. Lebih daripada si tumal hakim tadi. وقد شرح العلماء المعنى الذي من أجله ألزم الطالب أخذ العلم من أفواه العلماء. Dan telah diterangkan oleh para ulama tentang makna kenapa kau diperintahkan orang mencari ilmu harus dari mulutnya para ulama secara langsung atau harus dengan bimbingan para ulama. Diterangkan oleh para ulama. Apa diantaranya? فَمِنْ ذَلِكَ قَوْلِ ابْنِ بَطْلَانَ رَحِمَهُ اللَّهُ. Di antaranya ucapan Ibn Butlan rahimahullah, yujad fil kitabi asya' tasuddu 'anil 'ilm. Di dalam buku, kitab-kitab, kalau dipelajari sendiri, di dalamnya ada perkara-perkara yang akan menghalangi kamu dari ilmu. Apa diantaranya? Nanti akan disebutkan. Wa hiya ma'dumatun 'indal mu'allim. Dan ini tidak ada pada guru. Pada buku ada, pada guru tidak ada. Yang pertama, at-tashif al-arid min istibahil hurufi ma'adamil lafad, tersamarnya, tercampurnya atau salah cetak yang terjadi pada buku karena kemiripan huruf dengan huruf lainnya, seperti ma'rifah jadi mi'rafah, atau disuruh kembali rujuk, dibaca rujak, kok rujak ya? Khamilina azakumullah, dibacanya harusnya dia maf'ul, dibaca sebagai fa'il. Kalau dari mulut seseorang, insyaallah paham kamu dari mimiknya, dan kalau salah paham bisa tanya. Kalau buku maksudnya apa? Ya diam aja, kamu paham syukur, enggak pahamnya wis. Iya kan? Kalau kitab dia akan diam. Kamu benar pemahamannya dia diam, kamu enggak benar pemahamannya juga dia diam. Itu buku yang tidak ada pada seorang syekh. Yang kedua, juga sering terjadi salah paham pada buku karena tidak ada di sana ghalat rawghanil basar, sering salah lihat di mata. Tadi saya salah baca sebelum pakai kacamata, aku jadi aksa. Karena garis panjang biasanya sin. Ternyata setelah pakai kacamata, oh aku faham. Bahaya. Salah baca. Qul inna a'udzubikumullah. Kalau kita dari para ulama, dari mulutnya salah dengar, bagaimana? Hah? Paling begitu. Iya kan? Hah? Apa? Apa sih? Masya Allah. Bisa tanyakan dan jawab. Kamu harus begini. Oh, na'am syekh. Selesai. Alhamdulillah. Qul inna a'udzubikumullah muslimin sarmat. Itu yang berikutnya, rawghanil basar. Wa khillatul khibrah bil i'rab. Tidak memahami i'rab. Ini kitab-kitab para ulama, kamu enggak ngerti i'rab atau kurang paham tentang i'rab. Bayangkan kallamallahu Musa taklima dengan kallamallaha Musa taklima sudah beda jauh. Yang satu benar, yang satu sesat. Kallamallahu Musa taklima, Allah mengajak bicara Musa. Ini yang hak. Mengenalkan sifat Allah kalam. Tetapi Mu'tazilah membacanya wa kallamallaha Musa taklima, mengajak bicara Allah Musa. Khanifrin azakullah, berarti yang bicara siapa? Musa. Ini contoh saja. Di buku-buku lebih banyak. Al-Quran alhamdulillah sudah dikasih harokat-harokat lengkap, dengan titiknya, dengan sukunnya, dengan tasdidnya, dengan segala macam bantu pembantu-pembantu baca. Itu semua membantu supaya bacanya benar. Bayangkan kalau buku-buku Arab gundul, enggak ada harokatnya, enggak fathah, enggak dhamma. Qanibina azakumullah, maka kamu dituntut untuk paham i'rab. Ini khobarnya yang mana? Dan buku-buku para ulama terdahulu khususnya, itu kadang satu setengah lembar itu belum datang khobarnya, masih mubtada semua. Kalau begini dan begini dan begini dan begini dan begini, maka itu belakang. Sehingga kita seringkali enggak sabar. Ini mungkin khobarnya. Oh, bukan. Ini mungkin khobar. Bukan. Terus. Kemudian Allah bayangkan, kalau kemudian dia tidak tahu, akhirnya fa'ilnya jadi maf'ul, maf'ulnya jadi fa'il, terbalik 180 derajat. Ini juga tidak terjadi pada guru yang berbicara. Satu lagi, pada guru dalam keadaan diterangkan oleh dia dengan nada dan mimik wajah, yang itu membantu pemahaman. Adapun buku hanya putih saja, tidak ada mimik wajahnya, tidak ada nada suaranya, sehingga akan terjadi fitnah. Pernah terjadi seseorang datang waktu itu, teman kuliah satu kelas atau beda kelas waktu itu, datang bertanya, ini kok Abu Hurairah begini ya? Maksudnya ini, kamu baca sendiri dalam Sahih Bukhari, Abu Hurairah meriwayatkan hadis. Kemudian ditanya, asami'tahu min Rasulillah, apakah engkau mendengar dari Rasulullah SAW? Abu Hurairah menjawab, tidak, ini dari kantong Abu Hurairah. Tulisannya begitu, la hadza min kisi Abi Hurairah, ini dari kantong Abu Hurairah. Kok Abu Hurairah meriwayatkan dari kantongnya sendiri? Yang terakhir-terakhir setelah kasus itu baru terbukti bahwa orang tadi memang mutasyayyi, kesia-siaan. Tanyanya itu bukan pengin tahu ilmu, bukan, tetapi ingin bikin syubhat kepada saya maksudnya. Maka saya tanyakan kepada berapa syekh yang ada waktu itu. Saya tanyakan satu, dua. Ada yang menjawab, ada yang marah. Yang marah menyatakan, "Ya'lam, ketahuilah bahwa Abu Hurairah tidak akan meriwayatkan kecuali setelah mendengar dari Rasulullah SAW sekali, dua kali, tidak tiga kali, tidak empat kali, sekian kali, sampai sepuluh kali, baru beliau berani meriwayatkan. Tidak mungkin beliau meriwayatkan dari dirinya sendiri," dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi, ini bagaimana tafsirnya? Itu maknanya dia mengingkari. Saya buka Umdatul Qari, saya buka Fathul Bari, semuanya tafsirnya hampir sama. La na'am bima'na la, nafi bima'na isbat, isbat bima'na nafi. Bayangkan, apa enggak rumit ini? Apa enggak iskal? Iya berarti tidak, tidak berarti iya. Kok bisa? Anda masih belum paham. Ini apa maksudnya? Isbat berarti nafi, nafi berarti isbat. Penetapan berarti peniadaan, peniadaan berarti penetapan. Setelah tanya dua guru atau tiga guru, baru mereka menjawab dengan jawaban-jawaban yang jelas, tergambar sekarang. Abu Hurairah waktu itu marah kepada si penanya. Marah kepada si penanya. "Kamu meragukan aku. Kalau aku mendengar sendiri dari Rasulullah SAW, aku enggak akan berani meriwayatkan. Kalau bukan aku dengar sendiri dari Rasulullah SAW, sekali, dua kali, tiga kali, atau empat kali, atau lima kali, atau tujuh kali, sampai sepuluh kali disebut oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu." Ya, ini kalau kamu tidak percaya, jangan diterima hadis ini. Iya, ini dari kantongnya Abu Hurairah. Ini silakan kamu kalau tidak percaya tinggalkan. Qanibuddin a'azakumullah. Ini yang tidak bisa dipaham dari buku. Karena di buku enggak ada nadanya. Nada marah sama. Nada berita sama. Nada jengkel sama. Tapi kalau guru yang berbicara. Ketika kamu pulang kamu sekarang. Pulang kamu. Apakah kamu pulang? Ya tidak. Oh ini marah ini guru. Iya kan? Tetapi kalau baca pulang, pulang benar. Katanya disuruh pulang. Bahwa majlis ilmu itu kamu harus pulang. Jangan hadir, jangan dengar. Jangan dengar. Enggak usah dengar kajian kamu. Enggak usah dengar, enggak usah belajar. Berkata Syekh rahimahullah di majlisnya pada tanggal sekian. "Keluar kamu, jangan belajar, jangan ngaji. Jangan kamu masya Allah, ini ilmu. Berarti kita tidak boleh ngaji, enggak boleh belajar begitu." Khonibina azakumullah. Bayangkan kalau terjadi seperti itu, ada orang yang menulis dan kemudian disimpan di bukunya. Kemudian orang ini mati, anak turunnya membuka. Pernah syekh gurunya, kakek saya, mengatakan di majlisnya, "Jangan kamu belajar." Gimana? Dia enggak dusta. Tetapi kita yang membacanya, tidak paham kok enggak boleh belajar. Kenapa? Karena enggak tahu mimiknya, enggak tahu kasusnya, enggak tahu bagaimana nadanya dan sebagainya. Khonibina azakumullah. Ini kitab, buku. Buku itu bermanfaat. Tidak ada yang bilang tidak bermanfaat. Tetapi kalau tanpa guru, otodidak, itu berbahaya. Qala rahimahullah. Selanjutnya dikatakan lagi oleh beliau. Masih ucapan Ibnu Mutlan rahimahullah. Bahwa diantara kekurangan-kekurangan yang ada pada buku. Ada islahul kitab. Koreksi kitab. Ralat. Kamu baca sudah yakin. Ternyata terbitan berikutnya ralat pada terbitan yang lalu. Gimana? Kasihan. Wah sudah kadung. Saya sampaikan pada sekian banyak orang. Siapa saja yang saya kasih tahu waktu itu. Itu islahul kitab. Wa kitabah ma la yuqra. Atau ada tulisan yang tidak terbaca. Sehingga kamu mengira-ngira. Kayaknya begini, kayaknya begitu. Wa qira'atu ma la yuktab. Atau terbaca sesuatu yang tidak tertulis. Mungkin apa enggak mungkin. Baca yang setengah ngantuk. Jadi kalimat itu enggak ada, tapi terbaca oleh dia dari pikirannya sendiri. Ini terjadi juga. Dan juga madhab sahibil kitab. Juga dalam buku ada madhab para penulis-penulis kitabnya. Madhabnya si fulan begini, masnya si fulan begitu. Saya mau belajar ke perpustakaan. Saya mau belajar sama yang mana ya, sama guru mana ya. Kamu ambil yang ini. Maka kamu terbawa madhabnya si penulis. Berarti kalau kamu salah pilih, kamu menyimpang. Ternyata buku yang kamu baca, bukunya seorang yang Mu'tazili, atau bukunya Sufi, atau bukunya seorang yang madhabnya jelek, madhabnya yang paling lemahnya. Ini juga jadi masalah. Wasak mundasakh, atau cetakan yang jelek, banyak keliru dalam cetakan. Warada atau nakli, atau jeleknya dalam masalah penukilan-penukilan, tidak tepat penukilannya. Wa idmajul qari mawadhi' al-maqati', dan juga yang sering terjadi pada seorang pelajar yang otodidak, dia tidak tahu di mana harus berhenti, khususnya dalam bahasa Arab, di mana harus berhenti, kadang-kadang tidak bertitik, maka dia tidak tahu maqati', tidak tahu di mana titik-titiknya, di mana harus berhenti, di mana harus dilanjutkan. Yang kalau berhenti dan dilanjutkan akan berbeda maknanya, akan berbeda maknanya. Qanibina azakumullah, sehingga para ulama membahas dalam Al-Qur'an titiknya dan waqaf-waqafnya. Di mana waqaf, di mana tidak boleh waqaf. Kenapa? Ada larangan waqaf supaya jangan salah paham. Apakah dalam buku ada kayak gitu? Waqaf di sini. Oh ini la, jangan waqaf di sini. Enggak ada. Sehingga yang harusnya waqaf kamu lanjut, yang harusnya kamu lanjut, kamu waqaf di situ. Akhirnya maknanya jadi salah. Ini juga sering terjadi. Wa khaltu mabadi'it ta'lim, dan tercampurnya tahapan-tahapan belajar. Ini otodidak tanpa guru, apa akibatnya? Tercampur akhirnya tahapan-tahapan belajar. Harusnya ini dulu baru itu. Saya mau belajar, lihat buku-buku yang perlu saya pelajari apa saja. Harusnya dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4. Begitu ke perpustakaan, dia lihat ada buku yang bagus, judulnya juga gambar covernya menarik, ya. Judulnya ya, kesesatan-kesesatan, ya. Kelompok-kelompok sesat ini dan itu. Wah, ini asik, ya. Alhamdulillah. Padahal itu adalah pelajaran kelas 4 atau kelas 5, ya. Apa yang terjadi pada dia? Akhirnya dia tercampur tahapan-tahapan belajarnya. Harusnya bukan itu dulu yang pelajari, harusnya ini dulu yang pelajari. Tapi dia pelajari pelajaran yang harusnya bukan kelasnya dia. Yang harusnya membaca itu adalah para da'i yang ingin memahami keadaan medan dakwah, fitnah-fitnah yang ada di tengah-tengah medan dakwah, harusnya demikian. Tetapi karena dia otodidak, akhirnya ngambil buku-buku yang semestinya bukan buat kelasnya dia. Apa hasilnya? Bingung, aduh rumit ya. Kok ustaz sama ustaz kenapa sih bantah-bantahan? Saya enggak suka yang kayak gini nih. Suka enggak suka sudah terjadi. Saya enggak mau belajar lah. Akhirnya malas belajar. Kenapa? Melihat buku bantah sana, bantah sini, kadzab, dajjal, segala macam. Ini buku apa? Ngapain buku-buku kayak gini? Berarti ustaz-ustaz ini enggak beres semua ini. Harusnya kan ukhuwah. Nah, lihat kebodohannya mulai bicara. Harusnya kan ukhuwah, jangan bantah-bantah seperti ini. Padahal ini ahlul bidah dan ahlus sunnah, yang tidak mungkin dia akan kemudian berbaik-baikan dalam keadaan bertentangan manhajnya. Tapi karena orang polos tadi baru baca kelas 1, harusnya dia baca kelas 5, maka dia berkata, harusnya kan kita akur-akur baik-baikan, jangan begini dong. Mulai nyalakan ustad-ustad seluruhnya. Karena dia bacanya otodidak, sehingga akhirnya dia keliru dalam tahapan-tahapan kitab. Atau dia baca buku yang benar sesungguhnya, tetapi kelasnya kelas tinggi. Ah, dia mengatakan, ternyata susah ya belajar agama itu. Tutup kembali, enggak belajar. Kalau kamu tahu, kamu panggil. Bukan susah, buku yang kamu pilih salah. Itu bukan buat kelas kamu ini. Gampang. Ringkasan dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, atau dari Syekh bin Baz rahimahullah, atau dari Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, atau dari Syekh Muhammad Jamil Zainu rahimahullah. Buku-buku mereka yang buat pemula-pemula sangat-sangat bagus dan sederhana. Masyaallah. Mudah dipaham, tipis, selesai. Kamu bacanya keliru. Itu bagus, tapi bukan buat kelasmu. Sehingga kamu baca rumit, berat, susah, ada ikhtilafat para ulama, berselisih para ulama, pendapat begini, pendapat begitu, ini yang rajih, tapi mereka juga memiliki alasan yang lebih rajih, karena mereka memiliki dalil ini, yang ini memiliki dalil yang itu. Akhirnya kamu akan bingung, karena bukan kelasmu. Qul inna a'udzu bikum Allah. Ini juga kalau atau tidak terjadi yang demikian. wa dzikru alfadhi mustalah 'alayha fi tilka sana'ah. Dan juga yang sering terjadi adalah ada istilah-istilah yang khusus bagi para ulama dan madhabnya masing-masing, sehingga masing-masing memiliki istilah. Di samping istilah antara ulama dengan ulama lainnya, madhab-madhab yang berbeda, juga istilah antara bidang ilmu tertentu dengan bidang lain. Kalau kamu baca buku Nahu, kemudian dikatakan dengan ada pendapatnya di situ bahwa ini ma'rifah, yang ini nakir. Apakah sama ma'rifah dalam buku Nahu dengan ma'rifah dalam kitab Tauhid? Kitab Tauhid banyak kalimat ma'rifah, bahwasanya seorang mukmin harus memiliki ma'rifatullah dalam hatinya, ma'rifah juga. Dan tanpa ma'rifah kita akan begini, akan begitu. Dalam Nahu ada ma'rifah, dalam Tauhid ada ma'rifah. Maknanya sangat berbeda jauh. Kalau ma'rifah dalam Nahu bukan nakir, ini sudah dikenal sebelumnya, sudah disebut sebelumnya. Adapun ma'rifah dalam masalah akidah berbeda. Demikian pula masyhur dalam bidang hadis, artinya dia dalam keadaan diriwayatkan dari beberapa jalan, masyhur. Dalam bab lain beda, masyhurun innal ulama, sudah beda kalau bukan dalam bidang hadis. Maka orang yang otodidak tadi akan menganggap ma'rifah di sini, ma'rifah di situ sama. Dan seringkali mereka menerjemahkannya dengan letterlek dari kamus. Di kamusnya ma'rifah itu pengetahuan, yang ini pengetahuan, yang ini pengingkaran. Hah? Belajar nahu ada pengetahuan, ada pengingkaran. Maksudnya apa? Ini katanya di sini ma'rifah kan berarti pengetahuan, yang ini nakiroh berarti pengingkaran katanya. Qul inna a'udzubikumullah. Bingung dia, enggak akan bisa paham. Kalau seperti itu keadaannya, enggak mengerti istilah-istilah dalam nahu. Akhirnya berani lancang menerjemahkan, akan tambah berbahaya. Kalau sudah menerjemahkan dia berlancang berani, berarti kejelekannya bukan hanya untuk dia, untuk orang lain. Dalam zikir sabah wal masa ada terjemahan doa keburungan. Wallah, saya baca sendiri doa keburungan. Ini apa doa keburungan? Allahumma la tayra illa tayruk. Apa itu tayr? Burung. Masya Allah, kepinteran teman-temannya. Qanuna na'zakumullah, dia dalam keadaan pas-pasan berani menerjemahkan. Kemudian tayr tidak pernah mempelajari dalam bab kitab tauhid, dalam Fathul Majid atau dalam kitab-kitab lain dari para ulama akidah ketika membahas tentang masalah kesialan pada sesuatu. Ini dikatakan dalam Al-Qur'an ta'irukum ma'akum. Tair atau tair artinya anggapan-anggapan sial atau khawatir kesialan pada sesuatu, pada benda. Maka diucapkan dengan la taira illa tair, gak ada kesialan kecuali apa yang kau takdirkan ya Allah. Diterjemahkannya tair, burung. Doanya doa keburungan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ana yakin, seyakin-yakinnya penerjemahnya pun gak paham maksudnya apa itu. Ya Allah, tidak ada burung kecuali burungmu. Begitu terjemahannya. Wallah, nah, seperti itu. Ini kok kurang ajar banget. Kalau dia membaca otodidak, apa jadinya? Kira-kira. Qul inna a'udzubika min syarril afiyah. Qala, selanjutnya dikatakan, fahadihi kulluha mu'awwiqatun 'anil 'ilm. Semua yang disebut tadi, penghalang-penghalang ilmu, penghalang-penghalang seorang untuk memahami dengan benar dari buku-buku tersebut. Wa qad istaraha al-muta'allim, sedangkan seorang yang muta'allim istirahat dia. Seorang yang belajar dari guru santai, tidak sulit-sulit, tinggal backup, pegang bukunya, pegang pensilnya, dengarkan syekh berbicara, kasih catatan kaki, kasih faedah-faedah di bukunya, kasih keterangan-keterangan di bawahnya. Ikhwani fi din, a'azakumullah wa muslimin sarmati. Idza kana al-amr 'ala hadhihi al-sarf al-qira'ah lil-ulama ajda wa afdal min qira'atil insan li nafsihi. Kalau demikian keadaannya, maka membaca dengan bimbingan para ulama lebih afdal daripada dia membaca sendiri. Wa huwa ma arada bayanu, dan ini yang kita maksud dalam keterangan ini, dalam a'iq ats-tsalits, penghalang yang ketiga, belajar tanpa guru. Kalau kita punya guru, punya syekh, punya tempat bertanya, walaupun kita baca sendiri kitab-kitab tersebut, silakan. Baca kitab ini, baca kitab itu, silakan. baca sendiri, paham. Kalau ada kejanggalan-kejanggalan, tinggal tanyakan pada gurumu ketika kamu bertemu. Apakah ada yang seminggu sekali atau seminggu dua kali, apalagi ada yang di pondok pesantren, masya Allah, tiap hari ketemu. Kalaupun masih belum terjawab oleh para guru, maka ustadz-ustadznya akan menelpon dan menanyakan pada masyayikh kibar, para ulama, sehingga terjawab. Sehingga ini bukan otodidak, walaupun kamu baca sendiri rumah. Sehingga jangan dianggap bahwa kita tidak boleh baca sendiri kitab, boleh, tetapi harus punya bimbingan guru, sehingga kalau ada kesulitan-kesulitan bisa ditanyakan pada mereka, atau ada kejanggalan-kejanggalan bisa ditanyakan kepada mereka. Dan ini yang diharapkan dari poin ketiga ini. Jangan sampai kita otodidak tanpa bimbingan siapapun, merasa diri bisa mengambil ilmu dari kitab-kitab langsung. Sampai jam berapa? Laiq rabi, penghalang yang keempat, mengambil ilmu dari orang-orang kecil. Kecil dalam artian muda umurnya, dan kecil dalam artian muda pula ilmunya, dangkal ilmunya, dan muda umurnya. Ini penghalang juga, yang menghalangi seseorang untuk mendapatkan ilmu. Laqad fashat zahiratu akhdhi al-ilmi an sighar al-asnan. Sungguh telah tersebar sekarang ini, merata praktek-praktek mencari ilmu dari anak-anak kemarin. Sigharul asnan, kata Syekh Abdul Salam bin Barjis Al-Abdul Karim, menyatakan sigharul asnan, muda-muda umurnya. Sekarang ini banyak orang yang ngaji sama anak muda. Baina thullabil ilmi fi hadzal zaman, di antara thullabul ilm di zaman ini banyak terjadi mereka belajar dari anak-anak kemarin. Wa hadhihi dhahira fil haqiqa da'un 'udhal. Kejadian seperti ini, praktek seperti ini, sungguh fil haqiqah da'un 'udhal. Ini penyakit yang berbahaya. Wa maradun muzmin, penyakit yang menaun, penyakit yang susah disembuhkan. Ya'iqut talib an muradih, yang akan menghalangi seseorang dari tujuannya. Wa yu'awwij bihi 'an at-tariq as-salim al-musil ila al-'ilm, yang akan menghalangi seseorang untuk mendapatkan ilmu, dan dia terhalang dari jalan yang benar untuk mendapatkan ilmu. Khon ibn a'azakumullah, jangan salah paham dulu. Bahwa maknanya adalah dengan meninggalkan mereka-mereka yang kibar, para ulama. Ada para ulama kibar, dia mencukupkan dengan anak-anak kemarin. Ini yang berbahaya. Kalau memang tidak ada kecuali anak muda tersebut, wabihi wa ni'mah. Mau bagaimana lagi? Kita akan belajar dari mereka. Tetapi yang dimaksud di sini adalah dia lebih senang belajar pada anak-anak muda karena mereka dalam keadaan memiliki semangat yang kadang lebih, memiliki semangat yang tinggi. Wa dzalika annal akhd أخذ العلم عن صغار الأسنان الذين لم ترسخ قدمهم في العلم ولم تشب لحاهم فيه ما وجود من هو أكبر منهم سنا وأرسخ قدما يضاعف أساس المبتدئ. Yang demikian karena mengambil ilmu dari anak-anak kemarin, anak-anak kecil yang belum mantap ilmunya, yang belum putih rambutnya dengan ilmu. Putih rambutnya enggak ada untungnya, tetapi kalau putih rambutnya dalam ilmu, ini yang ada untungnya. Sehingga beliau tidak berhenti sampai kalimat tashib lihahum fihi, putih jenggotnya fihi, fil ilm. Mawujudi man huwa akbar minhum, padahal ada orang-orang yang lebih tua dari mereka dan lebih tinggi ilmunya dari mereka. Akbar sinnan wa arsakh qadaman, yang lebih mantap ilmunya. Yudha'if asas al-mubtadi, perbuatan seperti ini akan melemahkan pondasi seorang talibul ilm kalau belajarnya dari anak muda. Wa yuharrimhu al-istifada min khibratil ulama, dan dia akan terhalang dari ilmu dalam bentuk pengalaman para orang-orang tua. Khana ibn a'azakumullah, ini punya ilmu anak muda, ini punya ilmu, tapi sudah syabalihahum fil ilm, tapi sudah putih jenggotnya dalam ilmu. Kalaupun secara ilmu hampir sama, kira-kira mana yang lebih utama? orang yang tua ini. Kenapa? Dia lebih berpengalaman. Sudah praktekkan ilmunya sekian lama, berpuluh-puluh tahun, sedangkan anak muda baru tahu kemarin. Walaupun sama ilmunya, tetapi yang syaib, yang kibar, dalam keadaan sudah menerapkannya sekian lama. Ketika anak muda ini sedang semangat, kita terapkan. Maka kata orang tua tadi, saya pernah sebesar kamu dan mempraktekkan seperti kamu, tapi hasilnya ini. Tidak ada kebaikan, lebih banyak kejelekannya. Jangan seperti itu, seperti ini. Terapkan ilmu ini begini. Dia memiliki ilmu wal khibrah jami'an. Dia memiliki ilmu dan pengalaman sekaligus. Tidak coba-coba. Kalau anak muda coba-coba, ketika bentur berdarah, baru dia berkata, oh ternyata keras ya temboknya. Kalau para ulama sudah pernah, aku sudah pernah berdarah dulu, seperti kamu. Sudah. Jangan seperti itu, salah. Ini begini harusnya. Ini bimbingan hadisnya, ini ayatnya, ini hadisnya, ini ucapan para ulama, dan ini pengalaman sekian para sahabat dan tabi'i. Masya Allah. Orang-orang yang seperti ini adalah para kibar ulama yang mereka sudah dikatakan dengan kabir fissin wa kabir fil'i. Besar dalam ilmu, besar pula dalam umur. Disebutkan di sini oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, wala yazalun nas bi khairin ma akhadul ilm an akabirihim. Sungguh manusia akan tetap dalam keadaan baik selama mereka mengambil ilmu dari orang-orang besarnya. Ini ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Wala yazalun nas bi khairin ma akhadul ilm an akabirihim. Sungguh manusia akan tetap dalam keadaan baik selama mereka mengambil ilmu dari orang-orang besar mereka. Wa an umanaihim, dan dari orang-orang yang amanah diantara mereka. Wa ulamaihim, dan dari orang-orang yang berilmu diantara mereka. Berarti tiga yang disebut oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Orang yang kibar, orang yang memiliki amanah, dan orang yang memiliki ilmu. Ada ilmu tapi masih anak-anak muda, kadang-kadang emosinya mengalahkan ilmunya. Ada orang yang punya ilmu tapi kekanak-kanakan, berantem, ribut. Oh kamu yang jelek, kamu yang jelek. Loh kok begini? Mana ayatnya, mana hadisnya, mana riwayat, mana dalil? Kok jadi maki-makian begini? Kayak anak kecil, saling tuding menuding. Kamu. Kok kamu-kamuan? Qala Allah, qala Rasul. Kamu punya ilmu, bukan tidak punya, tetapi kalah dengan emosinya. Ketika orang tua yang mereka sudah sekian pengalaman, ketika dibantah dengan ucapan-ucapan yang jelek, ini urusan pribadi. Nah ini urusan diluruskan. Masalah yang salahnya bukan urusan pribadinya yang dijadikan untuk saling tuduh-menuduh, bantah-bantahan dan sebagainya, jelek-jelekan. Qanibirina azakumullah. Demikian pula ketika semangat-semangat mereka dengan ilmu-ilmu yang mereka punyai, kadang-kadang karena ilmunya tidak cukup, semangatnya terlalu tinggi, gak imbang. Dan itu sesatnya khawarij. Semangat tinggi, ilmunya dangkal. Apa jadinya? Ekstrim, ghulu, berlebih-lebihan. Khamilina azakullahu muslimin yang saya hormati. Yang demikian sungguh sangat berbahaya, sehingga mereka-mereka yang dalam keadaan khawarij atau orang-orang yang dibantah oleh Rasulullah SAW dan diceritakan oleh Nabi SAW, disebutkan sifat-sifatnya ahdathul asnan, sufahaul ahlam. Itu khawarij. Ahdath al asnan artinya muda-muda umurnya, dan dikatakan sufahaul ahlam, dan bodoh-bodoh pikirannya. Ilmunya dangkal, umurnya masih muda-muda. Khamilina azakumullah. Itu perkara yang dijadikan sebagai sifat khas kaum khawarij. Khamilina azakumullah. Kaum muslimin saya hormati. Apa yang dikatakan oleh beliau rahimahullah, diucapkan oleh para ulama terdahulu, seperti Imam Syatibi rahimahullah dalam kitabnya Al-I'tisam. Kata Imam Syatibi, قد ذهب ابن قطيبة رحمه الله إلى أن الصغار هم صغار الأسنان. Ibn Qutaybah berpendapat bahwa yang dimaksud sigar dalam ucapan tadi, ucapan Ibn Mas'ud dan lainnya dari salaf, manusia akan dalam keadaan baik selama mereka mengambil ilmu dari orang-orang besarnya, dan mereka akan binasa kalau mengambil ilmu dari orang-orang kecilnya. Kata Imam Syatibi, berkata Ibn Qutaybah, bahwa Ibn Qutaybah berpendapat yang dimaksud kecil tadi adalah kecil umurnya. Faqala ala ithri Ibn Mas'ud al-Anif, kemudian mengomentari athar Ibn Mas'ud tadi, beliau berkata, yuridu, yang dimaksud, la yazalun nas bi khairin ma kana ulama'uhumul masyayikh. Bahwasanya yang dimaksud oleh Ibn Mas'ud, mereka akan tetap baik kalau ulama'nya adalah orang-orang tua. Ulama'nya yang jadikan panutan mereka adalah masyayikh. Walam yakun ulama'uhumul ahdath, dan bukanlah ulama-ulama mereka adalah al-ahdath, anak-anak muda. Li'anna syai qad zalat anhu mut'at asy-syabab, karena orang-orang tua sudah hilang semangat anak mudanya. Sudah hilang semangat mudanya, sehingga kebijakannya lebih tinggi. Wahidatuhu wa ajalatuhu, keterburu-buruannya sudah hilang. Kalau anak muda biasa terburu-buru, biasanya begitu. Wahidatuhu wasafuhu, dan sifat kekanak-kanakannya juga sudah hilang. Wastashabat tajrubah wal khibrah, ditambah lagi kata Ibn Qutaybah, dia memiliki pengalaman, khibrah, pelajaran dari sekian banyak umurnya. Sudah menghadapi yang begini, sudah menghadapi begitu, sudah menghadapi begini, sudah menghadapi itu, sehingga ketika ada fitnah baru, dia tahu, oh ini sama dengan yang lalu. Loh ini sururiah. Loh tapi dia membantah sururiah. Ya sururiah karena baru berarti. Apa bedanya? Oh ini sama. Ini khawarij. Loh tapi dia khawarij gaya baru. Dengan baju baru, dengan istilah-istilah baru. Yang ini ikhwanul muslimin. Sama IM. Hanya saja dengan pakaian baru. Kok tahu? Ya tahu, sebelum kamu lahir saya tahu. Seperti ucapan Syekh Rabi, sebelum kamu lahir dia sudah tahu. Karena memang dia sudah berumur sekian puluh tahun. Berapa puluh tahun di atas kita. Kita belum lahir, beliau dalam sudah dakwah. Khonabina na'azakullah ini. Sehingga masa-masa dulu jaya-jayanya ikhwanul muslimin, mereka para kibar ulama tahu. Dan sudah berbicara. Ini yang tidak ada pada anak muda. Seluruhnya percobaan. Ah ini kita coba, kayaknya begini. Ternyata enggak ya, maaf. Kok gampangnya dakwah pakai maaf, terus cabut pendapatnya, saya kemarin salah, keliru. Coba lagi yang lain. Ah, maaf, ternyata saya salah, saya cabut ucapan saya keliru. Kenapa enggak tanya kepada yang sudah berpengalaman, para ulama, mereka menerapkan seluruh ayat dan hadis yang mereka sudah ketahui, dan mereka sudah sekian banyak mendapatkan fitnah, fitnah, fitnah. Sehingga mereka sudah dalam keadaan tahu dengan jelas bentuk-bentuk fitnah. Fitnah idza aqbala arafahu al-ulama wa idza adbara arafahu al-juhala. Fitnah itu kalau datang para ulama yang tahu. Ketika fitnah sudah pergi baru orang-orang bodoh, oh tadi itu fitnah ya. Terlambat. Tapi mereka sudah lebih tahu lebih dulu sejak fitnah itu datang. Qala rahimahullah, berkata selanjutnya rahimahullah, masih ucapan Ibn Qutaybah, kata beliau, bersama dengan itu juga orang tua diiringi pengalaman dan pelajaran. Walayadkhul alaihi fi ilmihi syubhah, dan ilmunya tidak dimasuki syubhat-syubhat. Walayaghlib alaihi al-hawa, dan tidak dikuasai hawa. Anak-anak muda yang belum nikah masih berpikir pengen cari istri. Sehingga kadang terpengaruh dakwahnya karena urusan itu. Ini si akhwat anu gitu. Karena belum punya rumah masih kontrak, masih bikin rumah. Karena dia begini masih mikir, masih banyak mikir dunia. Ketika orang tua mau mikir cari istri, aduh, mungkin besok saya mati. Saya sudah 90 tahun. Saya sudah 70 tahun. Sudah enggak mikir ke sana. Sudah enggak mikir akhwat, maaf. Terus urusan masalah dunia, jangan-jangan dia tuh cari dunia untuk bikin kuburan. Kalau dia nazar, kalau kuburan tinggal gali 2 meter kali 1 meter selesai. Sebentar lagi saya mati, mau cari apa lagi? Kalau dia nazar, ini mendukung keikhlasan karena sudah mulai syahwat sudah mulai berkurang, urusan dunia sudah mulai jauh karena dia sudah mikirnya mati sebentar lagi. Kecuali ada saja kekecualian tua-tua keladi, semakin tua semakin menjadi, naudzubillah. Dan itu dalam yang paling jelek, yang paling jeleknya orang yang demikian, sudah tua tetapi masih urusannya kepada masalah syahwatnya, naudzubillah. Tapi keumumannya begitu. Dikatakan oleh Ibnu Qutaibah, la yaghlib alaihi al-hawa, kebanyakan mereka tidak dikalahkan oleh hawa nafsu, wala yamilu bihi at-tama, dan tidak dikuasai oleh ketamakan, wala yastazilluhu syaitan istizlal al-hadath, tidak bisa gampang-gampang ditipu seperti ditipunya anak-anak muda. Karena syahwatnya sangat tinggi, ketamakannya dalam masalah dunia masih besar, karena dia masih begini, masih begini, masih begini, masih umurnya masih banyak, masih berpikir dunia banyak. Fama'as sinni al-waqar wal-jalalat wal-haibah, dan juga bersama umur ada waqar, kehormatan, wal-jalalah, kemuliaan, wal-haibah, kewibawaan, itu bersama umur. Khan ibn azakumullah, ada anak muda ngisi pengajian, punya ilmu dia, masya Allah. Begitu selesai pengajian, siapa yang mau tanya? Seluruhnya tanya, hampir berapa orang? Kalau 30 orang mungkin separuh lebih angkat tangan semua, dan pertanyaan semua ngetes. Kenapa begitu kira-kira? Hah? Karena pikir mereka, ah ini anak kemarin, apa ngerti dia masalah ini, apa ngerti masalah itu, apa ngerti? Semuanya dalam keadaan begitu karena kurang wibawa anak muda. Kita gak menyalahkan anak muda, menyalahkan mereka. Tetapi ini menunjukkan bahwa orang tua memiliki sesuatu yang tidak dipunyai anak muda, yaitu al-jalalah wal-haibah, kehormatan dan juga kewibawaan. Ketika seorang datang alim berbicara dan ada yang lebih alim berbicara, orang-orang awam lebih asyik dengan yang ini bukan yang itu. Saya katakan ini lebih alim dari yang itu. Ya, tapi ini kayaknya lebih berwibawa. Kenapa? Lebih tua, sudah putih semua jenggotnya. Sedangkan ini masih anak muda, masih di bawahnya. Padahal ini lebih alim, saya bilang gitu. Enggak, tapi kan saya lebih asyik dengan ini, masuk dalam hati dan sebagainya. Kenapa kira-kira? Kewibawaan urusannya. Qanidana azzaqullakum muslimin sahormati. Sehingga kalau ilmunya dibawa oleh orang-orang tua, kibaruhum, maka niscaya keadaan masyarakat akan baik. Tetapi kalau ilmu dibawa oleh anak-anak muda, seringkali masyarakat menentangnya dan seringkali terjadi fitnah ketika dibawa oleh anak-anak muda. Maka yang dimaukan oleh Syekh rahimahullah adalah kalian wahai anak-anak muda, masamu masa belajar, bukan masa ngajar. Masamu dalam masa belajar. Selama ada yang lebih tua dari kamu mengajar, kamu belajar. Suatu saat ketika terpaksa kamu harus mengajar karena tidak ada orang lain, maka silakan kamu menyampaikan ilmu. Sehingga jangan lancang baru belajar 1 tahun 2 tahun kemudian jadi alim, baru belajar 1 bulan 2 bulan pesantren kilat kemudian jadi ulama, jadi dai, dakwah kesana kemari. Jangan lancang. Dan kita yang belajar pun melihat, oh ini anak kemarin. Kalau selama masih ada yang kibar para ulama, kita ambil dari mereka kibar para ulama. Khana bin Nazakullah kaum muslimin sahormati. Masih ada sesungguhnya pembahasan-pembahasan, tetapi karena waktunya sepertinya habis, masih ada buat pertanyaan seperempat jam. Jadi kita lanjutkan mungkin tahun depan, wallahu taala alam. Iya. Tahun sekali. Dilanjutkan sampai pada waktu yang tidak ditentukan. Wallahu taala alam. Bolehkah menuntut ilmu tanpa seizin orang tua? Karena orang tua melarang kita belajar agama. Kalau ilmu yang wajib untuk dia pelajari berkaitan dengan kewajiban-kewajiban yang kamu harus kerjakan, maka tidak perlu izin para orang tua. Diizinkan tidak diizinkan, berangkat. Tetapi kalau ilmu yang sifatnya mustahabat pada perkara-perkara yang ziyadah alal wajib, yakni di atas yang fardu tadi, maka kamu izin pada orang tua. Dirincikan oleh para ulama seperti itu. Apa ilmu yang wajib? Ilmu yang wajib adalah ilmu yang mempelajari apa-apa yang wajib bagi kamu. Kamu wajib salat, wajib tahu bagaimana salat. Kamu wajib puasa, maka harus tahu bagaimana puasa. Kamu wajib bertauhid, harus tahu apa itu tauhid. Enam. Mau menjelaskan mengenai ilmu mantik, filsafat, dan ilmu apa saja yang dilarang untuk dipelajari. Ilmu yang dilarang untuk dipelajari ada dua. Ilmu seher dan ilmu kalam. Ilmu kalam itu disebutkan tadi semuanya satu persaudaraan. Satu guru, satu ilmu. Ilmu mantik, ilmu filsafat, ilmu apa lagi tadi? Nah. Nah. Itu semua ilmu filsafat, ilmu kalam. Sedangkan yang kedua ilmu seher. Itu yang diharamkan. Mantap-mantap. Faqat tazandaq. Siapa yang bermantik dia jadi zindiq. Bagaimana dengan perkataan seorang yang mengatakan kita boleh belajar kemana saja selama orang itu mengajarkan Al-Quran dan Sunnah dalam keadaan orang tersebut paham tentang manhaj ahlu sunnah, tetapi dalam pengamalannya orang tersebut sering berkunjung ke tempat-tempat hizbi atau orang yang belajar Quran tetapi pemahamannya belum sesuai dengan Quran dan Sunnah. Khonibidina azakumullah, ini agak aneh pertanyaannya. Apakah setiap orang yang berbicara tentang Quran dan Sunnah dan pelajari Quran dan Sunnah berarti dia di atas kebenaran? Kalau demikian, enggak ada lagi pembahasan istilah salaf. Apa maknanya manhaj salaf? Apa yang dimaksud dengan dakwah salafiyah kalau bukan mengembalikan pemahaman Quran dan Sunnah kepada pemahaman salaf? Sehingga Quran dan Sunnah harus ditanyakan pertanyaan ketiga, ala fahmi man? Dan ucapan Muhammad bin Hadi rahimahullah dan para ulama. Quran wa Sunnah ala fahmi man? Quran dan Sunnah dengan pemahaman siapa? Kalau dia mengerjakan katanya mengakunya mempelajari Quran dan Sunnah tetapi dia tidak mengikuti pemahaman salaf, mengikuti pemahaman-pemahaman muhdats, jangan ngaji sama dia. Sehingga harus diluruskan kalimatnya. Wajib an yatub ila Allah, bertobat kepada Allah dari kesalahan ucapannya. Boleh belajar kemana saja selama mereka mengajarkan Quran dan Sunnah dengan pemahaman salafus saleh. Kalau mau ditambah keterangan sedikit lagi, dengan bimbingan para ulama kibar. Nah, mohon nasihat Ustaz bagaimana cara untuk mengurangi kemalasan dalam menuntut ilmu. Waduh, malas penyakit yang sangat berbahaya. Kalau kamu malas, berarti kamu memang tidak suka pada surga. Yakinilah bahwa kamu berarti enggak suka sama surga, itu saja. Ada manusia yang enggak suka sama surga. Disebutkan nanti dalam bab berikutnya tentang masalah itu. Barang siapa yang suka dengan keridhaan Allah dan jannah, pasti dia akan mencari jalannya ke jannah. Dan siapa yang mencari jalan dengan belajar mencari ilmu, maka sahalallahu tariqan ila jannah. Barang siapa mempelajari ilmu akan dimudahkan jalannya menuju surga. Silakan. Yang dia ingin mendapatkan surga, belajarlah, cari ilmu. Kalau dia malas cari ilmu, berarti dia malas untuk masuk surga. Qanibina na'azakumullah, jelas kalimatnya dari Rasulullah SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilm sahalallahu tariqan ila jannah. Siapa yang berupaya untuk menjalani satu jalan mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Ustaz, kalau ada pertanyaan, kenapa salafiyun itu kok mengikuti sahabat, bukan rasul saja? Apa jawabannya? Apa jawabannya kira-kira? Siapa yang bilang ikuti sahabat saja tanpa rasul? Mengikuti Quran dan Sunnah, mengikuti Rasulullah SAW, tetapi karena munculnya orang yang salah memahami ucapan Rasul, munculnya orang-orang yang salah mengerti hadis-hadis Rasul, munculnya kelompok yang sesat, menyimpang, salah menerapkan hadis-hadis Rasul, maka berarti kita harus benar dalam memahami ucapan Rasulullah, harus benar dalam menerapkan ucapan Rasulullah, dan harus tepat. Tanyanya pada siapa? Pada orang-orang yang sudah benar penerapannya dan sudah mendapatkan keridhaan Allah, yaitu para sahabat. Selesai. Jadi siapa yang bilang kita ngikut sahabat enggak ngikut Rasul? Kita ngikut Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita ngikut Rasulullah, mentaati perintah Allah, dan kita bertauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Hanya saja ketika banyaknya penyimpangan-penyimpangan dalam memahami Quran dan sunnah Rasul, salah dalam mengikuti perintah-perintah Nabi, maka kita harus melihat apa yang dipahami oleh para sahabat. Karena para sahabat sudah jelas selamat, sudah dipastikan dalam Quran dan Sunnah. Berarti contoh orang yang selamat dalam memahami Quran dan Sunnah adalah para sahabat. Nah, kembali ke kelas 1. Kembali mempelajari kelas 1 lagi. Kajian-kajian yang lalu kamu buka-buka lagi untuk menjawab pertanyaan tadi. Bagaimana memberitahu, menasihati seseorang di atas kita jika dalam mengamalkan ilmu mengajarkan yang benar sesuai dengan Quran Sunnah? Sampaikan dengan bahasa yang sopan, dengan bahasa yang baik. Bahkan sebagian mereka, murid-murid para ulama, kalau menegur dengan pertanyaan, dengan pertanyaan yang sopan, apakah seperti ini ada riwayat atau ada pendapat, apakah ini adalah suatu yang memiliki dalil atau suatu kelupaan dari Ustaz? Oh enggak, saya enggak lupa, tapi Ustaz tadi berbuat seperti ini, mungkin ada sesuatu dalil. Ternyata misalnya lupa, oh masa begitu, saya enggak ngerjakan seperti itu, berarti Ustaz lupa. Selesai kan? Kalau ternyata khilaf, lupa, manusia, Ustaz juga manusia, Rasulullah SAW juga pernah lupa. Nah, kalau ternyata enggak, saya enggak lupa, saya mengerjakan karena ada dalil, maka kamu dapat ilmu. Kalau dengan pertanyaan. Nah, jangan dengan kesimpulan Ustaz sesat, Ustaz salah, Ustaz penyimpang dan seterusnya. Itu namanya seorang yang bukan menghormati seorang guru dan tidak mengharapkan ilmu. Bagaimana menjaga keikhlasan? Karena hati kadang berubah-ubah. Qul inna a'udzubikum Allah. Ini yang paling sulit bagi saya untuk memperbaiki keikhlasan. Dan Imam Ahmad rahimahullah yang di atas kita juga berkata kalimat yang sama. Yang paling sulit bagiku adalah memperbaiki keikhlasan. Upayakanlah untuk seikhlas-ikhlasnya, niatkanlah kepada Allah dan dijaga terus. Kalau sulit, iya memang sulit, tetapi harus terus diupayakan untuk tetap ikhlas. Bagaimana adab menulis artikel Islam di internet? Apakah harus dalam bimbingan Ustaz? Naam. Ya. Kalau saya berpendapat seperti itu. Ya. Saya malas karena akhir-akhir ini banyak kalimat-kalimat dari sekian pihak yang kalimat-kalimatnya tidak bermutu, saya katakan. Sama sekali enggak bermutu. Saya lihatnya sedih. Ya. Apa kiri salafin, ahlus sunnah? Kalimatnya kayak gitu, kalimat-kalimat pasar, tidak bernilai, sehingga sudah kita pisahkan dari situs resmi para asatidah. Ternyata juga masih ada kasus, maka di stop lagi sampai situs pribadi masing-masing. Sehingga kalau kalian mau membaca yang selamat, baca situs-situs yang dibimbing dengan asatidah ahlus sunnah salafiyun, atau yang berbahasa Arab yang dibimbing oleh para ulama ahlus sunnah. Jangan baca yang pasaran, bikin kamu stres, bikin sedih. Bolehkah meniatkan ibadah haji kurban untuk orang lain? Kalau kurban saya tidak tahu, tetapi kalau haji, menghajikan orang lain, kalau orang lain itu tidak mampu untuk haji atau memang sudah meninggal. Allah Ta'ala alam. Jika orang tua tidak setuju untuk anaknya belajar, sudah dibahas tadi. Jadi dilihat seberapa, apakah perkara yang engkau harus tahu tentang kewajiban-kewajibannya, maka tidak peduli. Walaupun orang tua tidak mengizinkan, harus belajar. Tetapi kalau pelajaran-pelajaran lainnya, masalah yang berkait dengan rincian-rinciannya, perkara-perkara yang bukan perkara yang wajib, maka harus dengan izin orang tua. Barakallahu fikum wal afu minkum. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.